Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Thalathah. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalam-kalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang perlu penjelasan. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Adapun yang sudah jelas, maka kita lanjutkan. Kita sampai pada ucapan beliau, wadalilu siyam, dalil tentang disyariatkannya puasa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan disyariatkannya puasa, illahnya adalah agar manusia menjadi bertakwa. Agar seseorang menjadi insan yang bertakwa. Inilah tujuan mulia dari berpuasa. Puasa Ramadan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, dalilu siyam ay dalilu wujubihi, dalil puasa maknanya adalah dalil tentang wajibnya puasa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang telah kita baca, Al-Baqarah 183. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala alladhina min qablikum, puasa itu telah diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Fawaid, terdapat banyak faedah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dalam ucapan ini terdapat banyak faedah. Awalan yang pertama, ahamiyatu siyam haythu faradahu Allahu azza wa jal ala al-umami min qablina. Pentingnya puasa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kita. Wahada, dan ini semua yadullu, menunjukkan ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu, atas kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap puasa. Wa annahu lazimun li kulli ummatin, dan puasa itu lazim, wajib, sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kita. Jadi puasa Ramadan itu wajib bagi kaum muslimin. Puasa itu wajib bagi kaum muslimin. Puasa wajib bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib pula atas umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang lain. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ismail dan yang lainnya. Diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sehingga dari sini menunjukkan puasa itu adalah amalan yang penting. Kenapa? Karena dengan puasa, tatkala seseorang ikhlas melaksanakannya, dia akan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Puasa itu menahan lapar dan haus, menahan lapar dan dahaga. Seseorang geraknya menjadi sempit ketika ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan tubuhnya yang lesu, tubuhnya yang lemah karena sedang berpuasa. Subhanallah, puasa itu penting sekali ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan pula atas orang-orang sebelum kita. Tidak Allah wajibkan kepada kita saja, Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Menunjukkan puasa adalah sesuatu yang penting, yang tidak boleh diremehkan. Tidak boleh bagi setiap muslim untuk meremehkannya, meninggalkannya, atau bahkan sampai mengingkari kewajiban hukumnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hukumnya wajib bagi setiap muslimin. Tidak boleh seseorang meninggalkannya tanpa uzur. Tsanian, yang kedua, at-takhfifu ala hadhihi al-ummati. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi umat ini. Haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bisiyam alladhi qad yakunu fihi masyaqqatun 'alan nufusi wal abdan. Keringanan ini semua membuat diri ini terasa ringan, membuat jiwa ini terasa ringan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan puasa itu kepada kita saja, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Di sini menunjukkan bahwa seseorang merasa ringan yang seperti ini. Ternyata bukan pada kita saja wajib puasa ini. Orang-orang dahulu juga wajib puasa. Berarti terasa jiwa ini ringan dengan mendapatkan kabar yang demikian ini. Alladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'alan nufusi wal abdan, yang terkadang puasa itu terasa berat dan sangat menyulitkan jiwa seseorang serta fisiknya. Tetapi tatkala dia mendengar wa 'alal ladzi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang penting dan meringankan seseorang. Salisan, yang ketiga, al-isyaratu ila anna Allah ta'ala akmal lihadhihi al-ummati dinaha haitsu akmala laha al-fadha'il allati sabaqat li ghairiha. Di sini terdapat isyarat bahwa Allah ta'ala telah menyempurnakan bagi umat ini agamanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan untuk mereka keutamaan-keutamaan allati sabaqat li ghairiha, yang mendahului umat-umat lainnya. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bayyana Allah azza wa jal fi hadhihi al-ayati hikmata siyami. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini hikmah disyariatkannya puasa. Apa sih hikmahnya puasa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ingin bertakwa, perbanyak puasa. Di antara perangai yang bisa mendatangkan ketakwaan, berpuasa. Ay tattaqun Allah bisiyamikum, maknanya adalah kalian bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan puasa kalian. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى, dan disebabkan puasa pula akan terhasilkan perangai-perangai ketakwaan yang lain, seperti sabar, berkata baik, berkata jujur, berkata sopan, semangat melakukan ibadah. Akan terlahirkan banyak perangai-perangai ketakwaan disebabkan puasa, karena memang jazaul hasanah al-hasanatu ba'dah. Para ulama kita mengatakan balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang semisal. Tatkala seseorang melakukan kebaikan, dia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian pula jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Balasan kejelekan adalah kejelekan berikutnya. tatkala seseorang melakukan kejelekan, dia melakukan kejelekan, dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kemaksiatan. Perbuatan ini kalau dia tidak bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyeret dia untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Demikian pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaul hasanati alhasanatu ba'daha. Balasannya adalah kebaikan yang lain. Barakallahu fikum. Wa qad asyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila hadhil faidah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat di dalam hadisnya terhadap faedah ini. Faedah apa? Faedah hikmah dari disyariatkannya puasa. Jangan sampai kita puasa Ramadan sebulan penuh, kita melakukan puasa tetapi tidak ada asar di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamata wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, hikmah disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan tidak menjadi bertakwa. Jangan sampai tatkala berpuasa tidak menjadi bertakwa. Jadilah insan yang bertakwa, karena di bulan Ramadan itu seseorang bagaikan di dalam madrasah, di dalam sekolah, dia memupuk dirinya, melatih dirinya agar senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar senantiasa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung tatkala datangnya Ramadan dan tatkala keluar dari bulan Ramadan, menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah semulia-mulia perangai. Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan seseorang dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat yang ma'rufah sering kita dengarkan. Allah Tabaraka wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka semangat masyarul ahibba barakallahu fikum meraih ketakwaan. Orang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Orang yang bertakwa tatkala dia terjatuh ke dalam dosa, dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya untuk menghindarkan setelah itu dari kejelekan yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan sifat-sifat mereka, orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sifat-sifat mereka? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini di antara sifat mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang tatkala mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri. Seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Seorang melakukan kemaksiatan, dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain, tetap dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dikatakan dia telah bermaksiat. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan mendzalimi diri sendiri, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Fastaghfaru lidzunubihim, bersegera kemudian mereka bersegera. Fastaghfaru dengan fa. Fa ini li tertib. Maknanya adalah tertib wa ta'kib. Tertib kemudian ta'kib bila muhlah. Tertib melakukan perbuatan keji kemudian ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru, langsung segera beristighfar. Tidak dia tunda tanpa ada senggang waktu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa melainkan Allah? Tidak ada. Tidaklah yang mengampuni dosa-dosa melainkan hanya Allah. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan kemaksiatan, segera dia bertobat kepada Allah dan tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Berkata di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-fa'idah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada faedah ini, yakni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Shiyam, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur wal 'amala bihi, dan beramal dengannya, yakni ucapan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak butuh dengan apa yang telah dia tinggalkan dari puasanya berupa makan dan minum dan yang lainnya. Allah tidak butuh kalau dia masih mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarul ahibba, mohonlah kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk hambanya yang bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah semulia-mulia sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan al-hajj. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Setelah kita selesai membaca bacaan di dalam sholat, kita diam sejenak. Setelah itu pindah man fattabi'u, bahwa ini adalah agama